Oke, Jazz Hip-Hop Production and Drag AKA MC Adon Mentui Igor Dirjoto Top Wondo Top Loro Upamu Pancen Ayu Rengatimu Papu Lelanangan Seksuke Pancen Kui Top Loro Ke Kape Bondo bakal tak lalek ke eseman muroh aku mergo kowe sing paling ayu dibanding koncomu aku iki seneng kowe nganti ora iso turu nganti atiku iki tak suarane mergo aku kepikiran diramu tekan mimpiku aku iki seneng kowe tapi duwe liyane rupamu pancen ayu ning atimu papu seneng kowe langsung kowe omong nek kowe yo seneng aku langsung awake dhewe dadi siji atine nanging kabeh kuwi wis ilang dalane kowe mletas rumo teko atiku iki tembung nek ngendi lumaku ninggalke awakku iki nanging piye meneh atiku sumeleh yo wis kowe lungo aku yo mung iso pasrah rupamu pancen ayu hatimu papu lelanangan seksuke pancen kuwi top loroke kape bondo wis tak nei jalu opo tak turuti opo ise kurang ake pancen kuwe kuwi lote kape bondo tak nei jalu opo tak nei nanging kowe ra mikir warai aku kentir rupamu pancen ayu ning atimu asu golek lanangan sing sugih ning tok lorotke lalu apa meneh kowe isih kurang akeh kabeh wis tak nai pancen kowe kuwi ra tau ngerteni sifatmu kaya asu atimu kaya lode kowe kuwi pancen kepru rupamu pancen ayu ning atimu papu pancen ayu